الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-76 dari kitab Shalah. Pada bab yang ke-76 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau memberikan terjemah bab dengan bab Al-Iqtisal Ida Aslam وربط الأسير أيضا في مسجد وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد باب حكم مندي bagi orang yang masuk Islam seorang yang kafir kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat itu masuk Islam maka termasuk perkara yang disyariatkan adalah al-iqtisal, mandi. Terutama ketika ia dalam keadaan junub. Dan itu adalah aslinya bagi seorang yang sudah menginjak masa baligh. Orang kafir ketika masuk Islam dalam keadaan sudah bulugh, itu aslinya dalam keadaan junub. Atau hampir bisa dipastikan dia dalam keadaan junub. Dan ketika anda melakukan sholat, maka wajib baginya untuk bersuci. Wajib baginya untuk bersuci, bahkan akan kita ambil kisah Umamah radhiyallahu ta'ala ketika beliau masuk Islam, beliau dengan tanpa diperintah. Beliau mandi, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat. Menunjukkan bahwa tersebut perkara yang ma'ruf dan juga diikrarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam orang yang masuk Islam disunahkan disyariatkan baginya untuk mandi dan kalau datang junub dan datang waktu salat tentunya wajib tapi yang merupakan awal kewajiban adalah mengucapkan dua kalimat syahadat dan juga rabbil asir ayuban fi masjid dan diperbolehkannya mengikat tawanan di masjid, menahan tawanan di masjid. Dan juga kita berkisah Sumamah radhiyallahu taala an dan Syuraih al-Qadi rahimallahu taala seorang qadi masyhur menjadi qadi Kufah sejak zaman Umar radhiyallahu taala dan terus lanjut selama 40 tahun. Beliau menjadi qadi Kufah. Syuraih radhiyallahu ta'ala beliau memerintahkan al-gharim seorang yang memiliki utang dan dia tidak membayarnya dan kala dia mampu an yuhbas ila sariyati masjid untuk ditahan itu diikat di tiang masjid karena orang yang mampu membayar utang dan sudah jatuh tempo wajib baginya untuk membayar utangnya. Kalau tidak maka dia terjatuh kepada kedzaliman. Dan Nabi mengatakan matul ghani dhulmun yahillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Matul al-ghani seorang yang mampu untuk membayar dan kemudian dia tidak membayar dhulmun itu pun suatu kedzaliman. Yahillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Berhak orang seperti ini dihalalkan kehormatannya. Jadi tidak salah kalau dikatakan kepadanya anta zalim atau anta khain anta mukhliful wa'd kamu adalah orang yang zalim kamu adalah pengkhianat tidak menunaikan janji yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu dan juga berhak untuk dihukum seperti dikatakan oleh Syuraih rahimallahu taala beliau perintahkan Syuraih seorang qadhi beliau perintahkan orang yang gharim yang punya utang kemudian jatuh temponya dan dia tidak mau membayarnya diperintahkan untuk ditahan diikat di tiang masjid sampai dia bayar utangnya Dan di sini kita bisa melihat bagaimana tentang fungsi masjid yang sangat agung dalam ajaran Islam. Masjid dibangun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dzikrillah, dan termasuk bagian dari dzikrullah azza wa jalla adalah menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ketika Rasulullah mengutus pasukan perang, beliau mengutusnya dari masjid. Dan ketika ada tawanan kaum muslimin, beliau tahan dan ikat di masjid. Begitu pula syurah al-qadi, ketika ada gharim, ada yang utang, berutang dan tidak membayar, dan kemudian dia mampu, ia pun diikat di masjid. Menunjukkan bolehnya hal tersebut. Kemudian disebutkan hadis kisah Sumamah radhiyallahu ta'ala an. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf At-Tirmizi, qala haddatsana Laits bin Sa'd, qala haddatsana Sa'id bin Abi Sa'id, annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khaylan qibala Najdin, faja'at bi rajulin min Bani Hanifah يقال له تمامة ابن أسال فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلق تمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau menyebut kisah Sumamah, dan kisah yang disebutkan ibarat tempat di Sahih Bukhari, dan di sini disebutkan dengan singkat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan Nabi SAW suatu ketika beliau mengutus khailan qibla Najdin, sariyah, mengutus beberapa sahabatnya, dan keadaan mereka berkuda, qibla Najdin, ke arah negeri Najd. Kemudian pasukan itu oleh Nabi tersebut ja'at birajulin bani Hanifah. Mereka datang dengan membawa seorang laki-laki yang berasal dari Banu Hanifah, bahkan dari tokoh mereka, pembesar kabilah Bani Hanifah. Yuqaulahu Sumamah ibn Asal, yang dikenal dengan nama Sumamah ibn Asal. Farabatuhu bisariyatin min sawil masjid. Maka para sahabat mengikat Sumamah di salah satu tiang dari tiang masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW keluar dan berkata, "Optiku Sumamah, bebaskan Sumamah." Dia yang sudah kita lalui, bahwasanya hal itu tidak terjadi langsung. Nabi tidak langsung membebaskannya. Nabi SAW ketika mengetahui bahwasanya Sumamah asal tertawan, boleh memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berbuat baik kepada tawan tersebut, diberi makan, diberi minum, dan diberi hak-haknya. Dan Nabi SAW beliau setiap harinya menghampiri Sumamah ibn Asal sebelum masuk Islamnya dan bertanya tentang keadaannya. Dan Sumamah mengatakan bahwasanya dia dalam keadaan baik. Kemudian dia mengatakan intaqtul taqtul dadam wa intuhsin atau wa intun'im tun'im ala syakir. Kata Sumamah, karena kalau engkau membunuhku maka bunuhlah dalam keadaan aku memiliki dam, memiliki darah. Di antara arti dadam, katanya qabilahku pasti akan nuntut darahku. Dan arti yang lainnya, dadam, bunuhlah dengan cara yang baik. Jangan dibiarkan diikat seperti ini sampai mati. Wa intun imtunin ala syakir. Dan sehingga kau berbuat baik, maka kau telah berbuat baik kepada orang yang berterima kasih. Kemudian ia pun berkata, bahwasanya inturid malan, kalau kau menginginkan denganku harta, fasal. Toto maturid. Kata, mintalah harta, berapa nilainya, nanti saya kamu akan diberi nilai harta tersebut. Dengan syarat aku dibebaskan. Tapi Nabi biarkan. Kemudian setiap harinya bertanya seperti itu. Sampai berlalu setiap tiga hari. Setelah itu Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Aptiku Sumamah, bebaskan Sumamah." Maka Sumamah ketika dibebaskan, beliau keluar dari masjid, fantalaq ila nakhlin qaribin min masjid. Kemudian dia menuju kebun kurma yang terdapat mata air di kebun tersebut di dekat masjid, faghtasal. Kemudian dia mandi. Tsumma dakhal masjid. Selesai mandi dia masuk masjid, faqala asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia mengikatkan dua kalimat syahadat. Masuk Islam. Masuk Islam dengan tanpa ada paksaan apapun juga. Masuk Islam dengan kesadaran sendiri. Dikarenakan apa yang ia lihat dari apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Apa yang ia lihat di masjid dan bagaimana muamalah Nabi sallallahu dan para sahabatnya terhadap tawanannya, terhadap dirinya. Sehingga dengan kesadaran diri dia masuk Islam. Ini kisah Tsumamah bin Affan radhiyallahu ta'ala dan syahidnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mengikat Tsumamah ketika menjadi tawanan di masjid. Menunjukkan bolehnya hal tersebut, diperbolehkannya hal tersebut. Dan kalau di riwayat disebutkan bahwasanya Tsumamah sebenarnya tertawan dia keluar dari negerinya menuju Mekah untuk melakukan umrah dalam keadaan musyrik, tentunya dalam rangka mengagungkan sesembahannya. Kemudian tertawan oleh para sahabat, kemudian ketika sudah masuk Islam, ia sampaikan kepada Nabi SAW bahwasanya dia berniat untuk umrah. Bagaimana pendapatmu? Maka Nabi SAW memerintahkan untuk melakukan niatnya. Kemudian dia melakukan umrah dalam keadaan sudah menjadi seorang muslim dan bertalbiyah dengan talbiyah Islam. Ini kisah Tsumamah radhiyallahu ta'ala. Dan di kisah ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya dakwah yang sangat besar ketika seseorang berdakwah dengan amalannya. Sekalipun dakwah dengan lisan, dakwah dengan tulisan, itu perkara yang sangat besar dan perkara yang penting untuk ditempuh. Akan tetapi dakwah dengan amalia itu asalnya lebih besar atau sangat besar sekali. Karena tidak cukup seorang hanya berbicara atau hanya menulis. Sedangkan amalannya menyelisih apa yang ia katakan dan ia tulis. Seperti Tsumamah radhiyallahu ta'ala, beliau masuk Islam benar-benar dikarenakan kesadarannya, dikarenakan kesadaran tanpa paksaan ketika melihat Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, sampai beliau mengatakan ketika masuk Islam, wahai Rasulullah, katanya, sebelumnya tidak pernah aku melihat wajah yang paling aku benci daripada wajahmu, akan tetapi sekarang wajah merupakan wajah yang paling aku cintai. Dan sebelum masuk Islam tidak ada agama yang paling aku benci daripada agamamu. Dan sekarang agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Dan sebelum Islam aku tidak pernah benci suatu tempat seperti membenci tempatmu, itu negerimu. Dan sekarang negerimu adalah negeri yang paling aku cintai. Ini asal dakwah Nabi SAW yang sangat hikmah. Dan hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yahdi man yasha min ibadih. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.